Kalau Malik rahimahullah Taala, wama udhifa li Nabi sallam li Nabi al makfu'u, wama li tabi'in wal maqtu'u. Dan hadis yang udhifa disandarkan pada Nabi al makfu'u namanya hadis makfu'. Wama li tabi'in dan hadis yang disandarkan pada tabi'in wal maqtu'u disebut hadis maqtu'. Terangannya. Al-marfu'u ma'udifa linnabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw takririn wa wasukutun an fi'lin hadasa amamahu aw sifatin khalqiyatin aw khulukiyatin amsilatun al-marfu'u al-qawliyu ayakula rawi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada al-marfu'u al-fi'li ayakula rawi ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu kadza al-marfu' at-taqririyyu ayakula rawi fu'ila bi hadrati nabi sallallahu alaihi wasallam kadza wa kadza wa la yaghwi inkaran 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam lidhalika al-fi'li al-marfu' al-wasf ayakula rawi kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam أحسن الناس خلقا أو يقول كان أبيض مليحا مقصدا التبعي هو من لقي صحابيا وكان مؤمنا بنبي صلى الله عليه وسلم دون أن يراه ومات على الإسلام المقطوع هو ما أضيف إلى التبعي أو من بعده من قول أو فعل أمثلة Al-Maqtu'u Al-Qawliyu Qawl Hasan Al-Basri Fi Salati Khalf Al-Muhtadi'i Salli Wa Alihi Fik'atuhu Al-Maqtu'u Al-Fi'liyu Qawl Ibrahim Qawl Ibrahim Ibn Muhammad Ibn Al-Muntashir Kana Masrukun Yukhi Al-Sitra Bainahu Wa Baina Ahlihi ويقبلوا على صلاته ويخليهم ودنياهم ya, marfu adalah hadis yang disandarkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam baik berupa ucapan, perbuatan ataupun persetujuan. Apa itu yang dimaksud persetujuan atau takrir? Yang dimaksud takrir adalah sukutun an fi'lin. Ya, diamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap suatu perbuatan hadasa amamahu yang terjadi di hadapan beliau. Fi'lin di sini mencakup perbuatan dan ucapan, bukan hanya sekedar perbuatan. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyetujui mendiamkan ucapan seseorang, maka itu takrir, demikian juga lebih mendiamkan perbuatan seseorang. Au sifatin atau sifat. Dan ini mencakup dua hal, khalqiyatin, sifat khalqiyah, sifat penciptaan, atau terjemah bebasnya ciri fisik Nabi SAW, au khuluqiyatin atau sifat akhlak. Karena itu marfu' dibagi menjadi empat. Yang pertama dalam marfu' qawli, seorang rawi atau sahabat dalam hal ini mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan demikian. Sunnah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan itu nya Nabi sallallahu menyatakan innamal a'malu binniyat. Maka itu marfu' qawli. Dan yang kedua adalah marfu' fi'li. Ayakula rawi, yaitu seorang rawi mengatakan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian. Semacam perkataan Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan biasanya yang pertama kali Nabi lakukan ketika masuk rumah adalah bersiwak. Ini perbuatan Nabi yang diceritakan oleh Aisyah. Dan contoh yang lain yang banyak sekali. Kemudian yang ketiga, marfu' takriri, berupa persetujuan. Ayakula rawi, seorang rawi mengatakan fu'ila dilakukan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kada wa kada. Semacam ada orang yang kemudian makan dhab di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, binatang sejenis biawak ya, maka dhab dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkarinya. Maka ini adalah persetujuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun dia tidak memakannya, dia tidak makan dan tidak mengingkari. Persetujuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bolehnya memakan dhab. Atau kemudian contoh yang kemarin pernah kita sampaikan yaitu ucapan jariyah di manakah Allah yang mengatakan sama. Ikut takrir berupa ucapan sahabat atau sahabiyah. Wala dan tidaklah kemudian dia meriatkan, rawi tersebut tidaklah meriatkan ingkaran pengingkaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk perbuatan tersebut. Kemudian al-marfu al-wasfi, marfu' yang isinya adalah menceritakan tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang rawi mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Adalah manusia yang paling bagus akhlaknya. Dikatakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka ini sifat khuluqiyah atau sifat khalqiyah. Contoh sifat khalqiyah hadis yang dikatakan oleh Imam Muslim, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu abyad, warna kulit beliau putih malihan putih, sama malihan itu juga putih. Dari kata-kata milah garam, garam itu warnanya putih. Muqassadan, putih yang bersih. Ada orang itu putih namun tidak bersih, putihnya putih. Nanti putih namun putihnya putih yang bersih. Maka ini sifat khalqiyah. Ini kalau kemudian ada orang lihat mimpi melihat Nabi kok, orang yang dilihat kok hitam, maka itu bukan Nabi. Kemudian at-tabi'i, siapa itu tabi'in? Tabi'in adalah orang yang bertemu dengan sahabian, seorang sahabat, dan dia beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam duna ayyarahu, meskipun tidak melihat Nabi. Wa mata 'alal Islam, dan dia mati di atas, meninggal dunia di atas Islam. Maka seorang itu disebut tabi'in dengan tiga persyaratan. Bisa kita lihat dari definisi, yaitu pertama bertemu sahabat, dan bertemunya harus di alam nyata. Bertemu di alam mimpi maka bukan bertemu. Kemudian yang kedua, ketika dia bertemu dengan sahabat tersebut, dia dalam kondisi sudah beriman, dia seorang muslim. Dan yang ketiga, dia mati dalam keadaan Islam. Demikian juga definisi sahabat, itu cuma tinggal diganti sahabiannya, diganti dengan Rasul atau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama persis persyaratannya juga tiga. Man laqiya an-nabi an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa kana mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Yang bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, dalam keadaan beriman dengan Nabi dan mati di atas Islam. Demikian juga tabi' tabi'in, definisinya sama persis. Cuma kemudian sahabiannya diganti tabi'iyan. Semua definisi sahabat, tabi'in dan tabi'in itu semuanya persyaratannya sama, tiga. Cuma pun tinggal ganti beberapa kata saja. Nah, hadis yang dinisbatkan pada tabi'in disebut hadis maqto. Al-maqto huwa ma'udhifa ila tabi'i, hadis yang dinisbatkan kepada tabi'in atau orang-orang sesudahnya. Min qawlin au fi'lin, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Ucapan tabi'in itu bisa disebut hadis, tetapi dinamakan dengan hadis maqto. Al-maqto al-qawli, contoh maqto qawli adalah ucapan Hasan al-Basri ketika beliau ditanya tentang hukum sholat di belakang ahlul bid'ah. Bolehkah sholat di belakang ahlul bid'ah? Maka kata Hasan al-Basri, sholli, sholat saja di belakangnya. Wa alaihi bid'atuhu, bid'ah dia itu antara dia dengan Allah, urusan dia. Tidak kemudian mengganggu keabsahan sholatmu. Boleh-boleh saja sholat di belakang ahlul bid'ah, selama bid'ahnya bukan bid'ah mukafirah yang menyebabkan dia jadi kafir kanannya. Tidak sebagaimana tindakan sebagian orang yang hulu dalam memusuhi ahli bid'ah, akhirnya kemudian bersikap yang tidak benar, tidak mau kemudian imamnya ahli bid'ah, tidak mau bikin jamaah sendiri. Ini bukan satu tindakan yang benar. Ini dilihatkan oleh Imam Bukhari Alaq al-Bukhari sesahihi, dilihatkan Imam Bukhari secara mu'alaq. Mu'alaq itu salah satu jenis hadis, itu kemudian hadis namun tanpa kemudian disebutkan sanadnya, langsung saja, langsung kemudian disebutkan. Hasan al-Basri mengatakan tanpa kemudian sanad sanad kehasan al-Basri itu tidak disebutkan, itu namanya mu'allaq. Dan mu'allaqnya Imam Bukhari itu bukan termasuk sahih Bukhari. Mu'allaqnya Imam Bukhari yang ada dalam kitab sahih Bukhari itu bukan termasuk sahih Bukhari. Artinya kalau kemudian kita menyebutkan hadis mu'allaq dalam sahih Bukhari, itu tidak boleh dengan menyebutkan dihadkan oleh Imam Bukhari, titik, itu tidak boleh. Harus dihadkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaq. Karena mu'allaq dalam sahih Bukhari itu bagi, bukan bagian dari sahih Bukhari. Karena judul asli sahih Bukhari adalah As-Sahih Al-Musnad. As-Sahih Al-Musnad. Jadi syaratnya musnad, nanti kita akan sebutkan penjelasan dia tentang masalah musnad. Sedangkan mu'allaq itu bukan musnad. Jadi maka karena judulnya sahih Bukhari sahih musnad, maka mu'allaq dalam sahih Bukhari itu bukan bagian dari sahih Bukhari. Wa azzahu al-hafidhu fi tahliq at-ta'liq bi Sa'id bin Mansur mausulan. Jadi perkataan Hasan al-Basri itu kemudian dinisbahkan, dinyatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Tahliq at-Ta'liq. Ini kitab beliau yang khusus kemudian membahas mu'allaq-mu'allaq dalam Sahih Bukhari dan menyebutkan sanadnya secara utuh. Imam Bukhari tidak menyebutkan sanadnya, nah itu kemudian disebutkan atau kemudian dicari oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar siapakah yang meriwayatkan hadis-hadis ini secara mausul, secara bersanad. Kemudian beliau cantumkan, beliau catatkan di kitab beliau namanya Tahliq at-Ta'liq. Kata Ibnu Hajar dalam Tahliq at-Ta'liq, perkataan Al-Hasan Al-Basri di atas dia diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur mausulan, secara mausul, secara bersambung. Kemudian yang kedua maqtu' fi'li. Ada ucapan Ibrahim bin Muhammad bin Al-Muntashir, beliau mengatakan Masru' seorang tabi'in yurhi as-sitra, memasang kurden antaranya dan keluarganya. Jadi kalau Masru' itu tidak sholat sunnah di rumah, maka beliau kemudian mengkhususkan diri, ada dan beliau pasang korden, keluarganya, anak dan istrinya di sebelah sana, beliau kemudian sholat di ruangan ini dipisah oleh korden. Wayukbil ala sholatihi, kemudian konsentrasi untuk melaksanakan sholatnya, wayukhalihim dan membiarkan mereka, waduniyahum bersama dunia mereka. Dihatkan oleh Al-Hafidh Abu Nu'aym Al-Asfahani dalam kitab beliau Hilyatul Awliya. Nah di sini tidak disebutkan tentang hadis mauquf yang dinisbatkan kepada sahabat. Disampaikan tentang hadis maqfu' dan hadis maqtu' yang dinisbatkan pada Nabi dan dinisbatkan pada tabi'in atau orang-orang sebelahnya. Sedangkan kalau hadis itu dinisbatkan kepada sahabat, maka disebut hadis mauquf. Wal musnadu al muttasilu al isnadi min rawihi hatta al Mustafa walam yabin. Dan pembahasan berikutnya, pertemuan jenis hadis berikutnya namanya hadis musnad. Tadi kita sampaikan tentunya judul asli Sahih Bukhari itu As-Sahih Al-Musnad. Musnad, yang namanya Sahih Bukhari itu yang musnad. Kalau yang enggak musnad itu bukan Sahih Bukhari. Meskipun dicantumkan dalam Sahih Bukhari. Nah, wal musnad dan musnad adalah al-muttasil al-isnad. Yang bersambung al-isnad isnadnya. Min rawihi, dari rawinya. Hatal Mustafa sampai Al Mustafa, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia pilihan, maksudnya Nabi Sallam, walam yabin dan tidak terputus. Dari kata-kata bana, bana maknanya terpisah atau terputus. Maka yang namanya musnad ini berdasarkan penjelasan atau dalam baikuniyah ini, maka memiliki dua persyaratan agar bisa disebut musnad. Pertama, muttasilul isnadi, harus muttasil. Dan ditegaskan di bait berikutnya, walam yabin, tidak boleh ada yang terputus. Maka ini menunjukkan harus kemudian muttasil, sambung. Dan persyaratan yang kedua, hatal Mustafa, sampai kepada Al Mustafa. Artinya apa? Harus siapa? Harus marfu. Hatal Mustafa, bersambung sampai Nabi. Artinya marfu. Maka berdasarkan penjelasan di sini keterangan di Baikuni ya, maka yang disebut musnad itu adalah muttasil dan marfu. Sebuah hadis yang muttasil dan dia marfu dan dia muttasil, karena tidak mesti setiap yang marfu itu muttasil. Tidak mesti setiap yang marfu itu muttasil. Setiap yang, karena marfu asal dinisbatkan pada Nabi. Ini asal ada sebuah hadis dinisbatkan kepada Nabi, maka itu marfu. Nah, maka tidak setiap hadis marfu itu sanadnya muttasil. Nah, kalau kemudian hadisnya itu kemudian marfu dan dia sanadnya bersambung, nah itu disebut musnad. Penjelasannya, al-musnadu bidhamil mimi wa fathin nuni wal hadisul marfu'u al-muttasilu sanada. Waqad yuradu bihi fi ghairi hadzal mawdhi'i ma'nan akhar wa huwa kullu kitabin jumi'at fihi marwiyatu kulli sahabiyyin ala hiddatin. Kamusnadil imami Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, lakin al-murada huna huwa at-ta'rifu al-awwalu. Yabin bifatil ya'i wa kasrul ba' bimakna yang qati'u wa yanfasilu. Musnad itu bidhamil mim, mimnya dibaca dhamma, wa fatin nun, nunnya dibaca fathah. Wal hadis al-marfu adalah hadis marfu muttasil sanadnya. Maka agar bisa disebut musnad, maka ada dua persyaratan, yaitu marfu dan muttasil. Faqad yuradu, dan terkadang dimaksudkan dengannya, fi ghairi hadzal mawdhi', dalam selain tempat ini, dalam kondisi yang lain, memiliki makna akhar, makna yang berbeda. Yaitu pengertiannya adalah kullu kitabin, semua kitab, jumi'at, dikumpulkan di kitab tersebut, marwiyat, riwayat-riwayat setiap sahabat, ala hiddatin, secara khusus. Dari kata-kata wahada, jadi hiddatin, secara sendiri. Contohnya musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Yang namanya dalam kitab Musnad Imam Ahmad, maka babnya adalah bab, tidak kemudian bab fikih, bab adzan, bab sholat, kitab sholat, tidak ada demikian di Musnad Imam Ahmad. Adanya nanti akan kemudian disebutkan Musnad Abu Hurairah, artinya hadis-hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah. Musnad Aisyah, hadis-hadis yang dibawakan oleh Aisyah dan seterusnya. Kalau kemudian kitab itu kemudian disusun dengan bab fikih, dan itu cuma khusus untuk hadis-hadis Nabi, hadis Nabi dan bab fikih, hanya bab fikih saja, maka disebut sunan. Sunan itu artinya kitab hadis tersebut itu hanya memuat hadis-hadis marfu dan disusun dengan bab fikih. Semacam Musnad atau kemudian Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah. Namun kalau kemudian isinya adalah disusun dengan bab fikih, akan tetapi memuat hadis marfu, hadis mauquf, hadis maqtu, namun disusun dengan bab fikih, maka namanya musannaf. Kan namanya musannaf. Sering kita temukan Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Kok disebut kitabnya itu musannaf? Artinya ini babnya bab fikih. Ini sistematikanya sistematika bab fikih. Nanti ada bab thaharah, kitab thaharah, kitab shalah dan seterusnya. Dan isinya itu bukan hanya hadis marfu saja. Isinya macam-macam, gaduh-gaduh. Marfu ada, mauquf ada, maqtu banyak. Nah, kalau kemudian satu kitab hadis yang disusun mencakup semua bab, bab fikih dan bab selainnya, ada kitab zuhudnya, ada kitab al-maghazi, perang, tentang kemudian dan sebagainya, ada masalah kemudian hati ya, ada kitab rokoiknya, macam-macam, lebih lengkap lagi, bukan hanya kitab fikih, bukan hanya bab fikih, namun juga ada bab-bab tambahan, kitab fadail tentang keutamaan para sahabat misalnya, maka namanya al-jami. Ini makanya disebut al-jami. Contoh jami itu Sahih Bukhari, al-jami as-sahih al-musnad. Contoh yang lain adalah Tirmidzi. Tirmidzi itu yang benar, nah, yang tepat adalah jami Tirmidzi, bukan Sunan Tirmidzi. Karena Tirmidzi itu kitabnya bukan hanya kemudian memuat bab-bab fikih saja, akan tapi kemudian ada di sana bab fadail, ada kemudian bab amsal, permisalan-permisalan, yang itu bukan bab fikih. Maka yang tepat adalah jami' Tirmidzi. Jadi kalau musnad, kitab musnad, musnad Imam Ahmad, musnad Abu Ya'la dan sebagainya, musnad Syafi'i, maka babnya adalah ini, musnad Abu Hurairah, artinya semua hadis yang dihadirkan Imam Abu Hurairah, nanti musnad Aisyah, musnad siapa dan siapa, dan kemudian semua hadis riwayat sahabat tersebut itu ada di sana tanpa memperdulikan ini termasuk akidah atau ini termasuk toharah, masuk kemudian zakat, semuanya dimasukkan sana. Jadi musnad adalah hadis yang memiliki dua kriteria, marfu dan mutasil. Dan ini definisi aksar al-muhadisin. Mayoritas para pakar hadis itu definisinya demikian. Kemudian wa ma bi sam'i kulli rawin yattasil isnadu lil Mustafa fal muttasil. Kemudian hadis berikutnya adalah hadis yang namanya hadis muttasil. Wama dan hadis bisam'i dengan pendengaran. Setiap rawi yattasilu, yattasil yang bersambung sanadnya lil Mustafa. Li di sini maknanya ila. Sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal muttasil maka namanya muttasil. Maka hadis muttasil di sini menurut nazim, nyusun nazam baikuniyah, itu syaratnya ada dua. Yang pertama adalah asimak. Tiap rawi itu simak mendengar dari gurunya. Jadi bukan hanya kemudian bersambung, dan bersambungnya itu bersambung yang harus simak. Samik tu, ini atasnya juga samik tu, dan seterusnya. Atau hadasana, atau akhbarona. Jadi benar-benar mendengar. Tidak ada yang pakai an. Semuanya menunjukkan kalau mendengar. Kemudian yang kedua adalah lil Mustafa. Berarti syaratnya adalah marfu. Marfu dan dia bersambung, namun bersambungnya bersambung yang khusus. Itu dengan kemudian masing-masing rawi dengan rawi berikutnya itu mengatakan hadasana atau akhbarona atau sami itu. Itu benar-benar terjadi simak mendengar antara rawi dengan gurunya berikutnya. Persyaratan atau kemudian definisi muttasil menurut Baikuniyah. Akan tapi ini dinilai kurang tepat. Karena itu qultu istadraka Syekh Abdul Sattar al-Nazim fi hadza aidan faqat. Ma bisam ikuli rawin yattasil isnadu lil muntaha fal muttasil. Ma bisam ikuli rawin adalah hadis yang didengar oleh setiap rawi yattasil yang bersambung sanadnya lil muntaha sampai ke ujungnya. Tidak mesti harus nabi. Fal muttasil maka dia adalah muttasil. Lihat footnote 3. Bimakna muntahal isnadi sawa'un akana marfu'an li Nabi sallallahu alaihi wasallam aw mauqufan ala sahabi wit tabi'i. Artinya adalah muntahal isnad sampai kepada puncak sanad. Kalau kemudian sudah ada marfu' maka puncak sanadnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya adalah hadis mauquf maka puncak sanadnya adalah sahabat. Kalau kemudian hadisnya adalah hadis maqtu' maka puncak sanadnya adalah tabi'in. Jadi tidak dipersyaratkan harus marfu'. Tidak dipersyaratkan harus marfu'. Yang jelas muttasil bersambung dan yang kedua adalah sampai kepada puncak sanad. Tidak mesti harus nabi. Itu definisi yang dinilai lebih tepat. Kalau di syarah baikuninya Sulaiman yang lebih tepat adalah bersambung, namun bersambungnya tidak harus dengan simak, tidak harus dengan mendengar. Kalau di baitnya Sahabu Satar kan masih harus simak. Ma bisam'i kulli rawin, setiap rawi harus kemudian mendengar. Boleh jadi dengan kata-kata hadasana, akhbarona, amba'ana atau samiktu. Yang lebih tepat, definisi muttasil yang lebih tepat adalah matasola isnaduhu bi akhdhi kulli rawi aman fauqahu ilal muntahahu. Kata Syaikh di Sarbai Kuniyah beliau, definisi yang lebih tepat adalah muttasil adalah hadis yang bersambung sanadnya, bersambung saja. Yang penting bersambung, tidak harus kemudian dipastikan mendengar, namun yang jelas adalah bersambung. Dan setiap rawi mengambil hadis dari rawi di atasnya ila muntahahu sampai puncak sanad. Maka definisi ini mencakup mauquf, maqtu' dan marfu'. Mencakup hadis itu didapat dengan simak, dengan mendengar ataukah tidak. Yang jelas dipersyaratkan harus ada ittisal. Harus ada, harus bersambung. Asal muttasil maka itu yang dimaksudkan, sudah cukup, tidak harus simak. Kalau ini kan baitnya Abdus Sattar, Syekh Abdus Sattar masih harus mempersyaratkan sirah simak. Maka berdasarkan definisi ini, muttasil adalah hadis disebut di hadis muttasil itu adalah sampai ya, bersambung, artinya setiap rawi ngambil dari atasnya. Dan yang kedua adalah sampai kemudian puncak sanad. Maka muttasil sama musnad hubungannya apa? Berdasarkan definisi yang arja, hubungan antara musnad dengan muttasil, nah, mana yang lebih luas? Muttasil. Karena muttasil itu mencakup marfu, mauquf dan maqtu, asal sanadnya bersambung. Ya, sanadnya bersambung sampai puncak sanad. Namun kalau musnad, dia harus marfu. Untuk disebut musnad harus kemudian marfu dan muttasil. Kalau untuk disebut muttasil cukup muttasil, terserah nanti sampai sahabat, sampai tabi'in ataukah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Syekh Ali, dia katakan al-muttasilu walladhi yattasilu isnaduhu sawa'un akana al-qa'il wa Nabi sallam am al-ghairahu waqad marat ta'rifut ittisali. Muttasil adalah hadis yang yattasil isnadu, bersambung sanadnya, tidak harus dipersyaratkan simak, tidak harus dipersyaratkan mendengar, tidak harus dipersyaratkan mendengar dengan menggunakan sirah asimak, sirah mendengar, semacam hadasana asbarona atau semiktu. Sawa'un baik al-qa'il yang mengatakan dengan Nabi SAW atau selainnya. Dan telah lewat definisi ittisal. Kemudian berikutnya adalah hadis musalsal. Musalsalun kul ma'ala wasfin ata mislu ama wallahi ambani al-fata kadaka qad haddasanihi qa'iman qa'iman aw ba'da an haddasani tabassama. Musalsal, hadis musalsal, kul katakanlah ma'ala wasfin adalah hadis yang ala wasfin memiliki sifat tertentu. Apa dia datang? Dia diriwayatkan dalam kemudian bentuk tertentu. Contohnya ama wallahi, demi Allah ambani telah menceritakan kepadaku, memberitakan kepadaku al-fata, pemuda itu. Maksudnya imutasil itu hadis yang diriwayatkan dan pola periwayatannya itu sama, tertentu. Pola periwayatannya sama. Boleh jadi dalam kemudian ucapan atau dalam perbuatan. Misalnya dalam kemudian ucapan, setiap rawi itu menggunakan kata-kata amba'ana atau amba'ani. Di rawi, setiap rawi dalam sanad hadis tersebut semuanya pakai amba'ani. Bilang amba'ani, atasnya lagi bilang amba'ani, atasnya lagi bilang amba'ani, amba'ani al-fata. Semuanya pakai amba'ani. maka dia disebut musalsal. Jadi bentuk periatannya, pola periatannya tertentu, yaitu dengan ucapan yang seragam semua, ambaani semua. Atau kemudian ambaani didahului dengan sumpah kosam, wallahi ambaani. Setiap rawi mengatakan wallahi ambaani, wallahi ambaani, wallahi ambaani. Nah, jadi polanya demikian, maka disebut musalsal. Namun juga bisa jadi polanya dalam bentuk perbuatan rawi tersebut. Kadzaka, demikian pula qad hadatsanihi qa'iman, telah bercerita kepadaku guruku qa'iman sambil berdiri. Maksudnya setiap rawi mengatakan amba'ani qa'iman, rawi atasnya mengatakan amba'ani qa'iman, rawi atasnya amba'ani qa'iman, sampai Nabi amba'ani Nabi kemudian menceritakan padaku qa'iman sambil berdiri. Maka kemudian, maka berarti polanya semua hadis itu diriwayatkan dengan pola tertentu, yaitu disampaikan dalam posisi berdiri. Ini sama muridnya dalam posisi berdiri, muridnya sama muridnya, dia menyampaikan hadis sambil berdiri, karena dulu gurunya menyampaikan juga sambil berdiri. Gurunya sambil berdiri. Ba'da an hadatsani tabassama, atau sesudah bercerita kepadaku dia tersenyum. Ini pola periatannya dengan setiap habis menyampaikan hadis kemudian tersenyum. Maka kemudian ini muridnya menceritakan pada muridnya, dia menceritakan hadis ini, kemudian setelah selesai menceritakan hadis senyum sebagaimana gurunya. Semuanya pakai senyum semua. Bolanya pola senyum. Ini musalsal namanya hadis musalsal. Al-musalsalu dari kata-kata silsilah, itu apa? Rantai. Berantai dengan rantai dengan, dan namanya rantai itu polanya apa? Sambungannya seragam. Tidak ada yang kemudian gini bentuknya gini, terus ini ada yang bentuknya kotak, terus ada yang ya. Mesti kemudian bentuknya seragam. Al-musalsal huwa al-haditsu alladhi tatabba'a rijalu sanadihi min awalihi ila akhirihi ala wasfin qawliyin kalqasami billahi azza wa jalla aw halin katahdisi min qiyamin aw wasfin fi'liyin katabassumi ba'da tahdisi wa hukmuhu ayyubala idza tawfa suratul qabuli. Qala Ibnu Salahi fi ulumil hadisi wa qallama taslamu al-musalsalatu min da'fin ani fi wasfit tasalsuli la fi aslil matni qultu hadza tambihun latifun. Musalsal adalah hadis yang tataba'a berturut-turut irjal sanadi, para perawi sanadnya min awali, dari awalnya sampai akhirnya, ala wasfin qauliyin, dalam dengan pola tertentu, baik berupa, bisa jadi berupa ucapan sifat atau pola tertentu, boleh jadi ucapan kalqasam billahi azza wa jalla, semacam bersumpah. Semuanya rawi mengatakan wallahi amba'ani, wallahi amba'ani, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah hal atau pola tertentu adalah kondisi, semacam tahdits menceritakan hadits sambil berdiri. Awas bin fi'liyin, atau polanya adalah dengan perbuatan tertentu, itu tabassum, yaitu tersenyum ba'da tahdits setelah menyampaikan hadits. Namun hadits musalsal itu belum tentu adalah hadits yang sahih. Boleh jadi ada musalsal sahih dan ada musalsal da'if. Wahukmu, dan hukumnya, hukum hadis musalsal, ayub bala adalah hadis yang makbul, hadis yang diterima sebagai hujah, idha staufa, jika memenuhi syurut al-qabul, syarat untuk diterima sebagai hujah. Syarat untuk memenuhi syarat kriteria hadis sahih dan hadis atau hadis hasan. Maka musalsal belum tentu sahih. Demikian juga kemudian hadis marfu belum tentu sahih, hadis maqtu belum tentu sahih, hadis mauquf belum tentu sahih. Hadis mutasil gimana? Sahih atau enggak? Hah? Apa jawabnya? Belum tentu. Alasannya? Karena itu baru rawinya saja. Karena baru ittisal saja, karena bersambung. Boleh tadi bersambung dan ada rawinya yang baik, yang enggak dobetnya lemah. Cuma bersambung saja. Padahal bersambung itu baru kemudian satu syarat dari kriteria hadis sahih. Kan masih ada syarat yang lain. Ada terbebas dari syarat, terbebas dari illah. Harus kemudian dobit adil. Ini hadisnya mutasil, bersambung. Akan tapi rawinya, dobitnya hancur. Maka dia mutasil baik. Demikian juga musalsal. Maka dia hadis yang makbul jika diterima, jika memenuhi syarat-syarat untuk kemudian diterima sebagai hadis. Sebagai hadis yang bisa dipakai untuk hujjah. Demikian juga misalnya perkataan para ulama misalnya, rijalnya adalah rijal yang siqah. Rawinya rawi yang siqah. Hadisnya sahih? Belum tentu. Ya, karena itu baru kemudian apa? Baru kemudian rawinya, rawinya adalah rawi yang siqah. Rawinya rawi yang bisa dipercaya, yang adil. Ya. Baru itu saja. Ittisal enggak tahu. Ittisalnya sah. Ilahnya belum jelas. Dia cuma kemudian beliau cuma menyampaikan rijalnya siqah. Tidak kemudian membahas ittisalnya, tidak membahas adanya ilah ataukah tidak, adanya sah ataukah tidak. Maka perkataan sebagian ulama ketika mengutari hadis rijalnya siqah itu bukan tashih. Itu sama sekali bukan maknanya adalah beliau mensahihkan hadis tersebut. Beliau cuma membicarakan secara rawinya ini siqah. Yang lain saya enggak bahas. Jadi bahas sendiri saja. Beliau cuma membahas tentang masalah siqahnya. Karena apa? Karena sebagian orang salah paham, orang yang kemudian tahu hadis, maka mengira kalau kemudian dikatakan oleh ulama rawinya siqah ini berarti sahih, enggak. Ya, ini tidak benar. Ini anggapan yang keliru. Karena itu baru kemudian salah satu kriteria hadis sahih. Ini perlu dijamkan baik-baik perkataan ulama rawi ini siqah, dia cuma meneliti. Dia cuma kemudian meneliti tiap-tiap rawi ini siqah atau tidak. Oh, dicek semua siqah. Beliau kemudian cuma beliau melitinya cuma di situ saja. Kemudian beliau sampaikan, ini saja teliti rawinya siqah semua. Masalah ittisal, masalah ilah, nah itu bisa diteruskan sendiri. Nah, saya sudah bantu sampai sini dulu. Sampai masalah kesikuhan rawi. Gitu. Kata Ibnu Salah dalam Ulumul Hadis dan sedikit sekali taslam tak bebas hadis musalsal dari min dha'fin, dari kelemahan. Nah, ini maksudnya maksudku fi wasfi tasalsul dalam pola musalsalnya. Kok kemudian sampai kemudian semuanya kemudian polanya sama persis. Nah, itu jarang ya kemudian ditemukan hadis musalsal yang seperti itu. Ya. Secara umum ini polanya sama kan, tapi ada satu dua rawi yang kemudian misalnya agak kemudian berbeda. Dikatakan maka sedikit sekali hadis musalsal yang terbebas dari dha'fin, dari kelemahan, itu kelemahan siwas di tasalsul dalam pola musalsalnya. Lafi asli matni, bukan masalah matannya. Wahada tambihun natif, ini adalah satu catatan yang sangat lembut, catatan yang sangat cermat. Contohnya adalah hadis An Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala. Mu'ad bin Jabal, Rasul mengatakan mau menyampaikan hadis namun mengatakan dulu, ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuka. Wahai Mu'ad, demi Allah, sebenarnya aku cinta padamu. Usika ya Mu'ad la tada'anna fi dubri kulli salatin an taqula Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Aku wasiatkan padamu wahai Mu'ad, janganlah kau tinggalkan fi dubri kulli salatin, dalam tubuh, dalam akhir setiap salat. Tentang makna dubur dalam hadis ini, ada ulama yang mengatakan ba'da salam, dan ada ulama yang mengatakan maknanya adalah qabla salam, pada waktu tahiyat akhir. Dan yang dirasikan oleh Imam Mubah, demikian juga Syekhul Islam Taimiyah, untuk kemudian doa Allahumma ini adalah dibaca sebelum salam. Antakul, tidaklah kau mengatakan, ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu, untuk bersyukur kepadamu, dan beribadah yang sebaik-baiknya kepadamu. Diatkan oleh Imam Ahmad, Imam Nasa'i, Abu Dawud, dan Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang sahih. Nah, hadis ini termasuk hadis musalsal. Setiap rawi itu ketika kemudian tidak bercerita kepada muridnya, semuanya mengatakan, wallahi inilah uhibbuka. Semua rawi mengatakan, wallahi inilah uhibbuka, kemudian berkumpulan berpesan. Nah, demikian. Dan hadis ini musalsal kan, musalsal sampai sekarang masih ada sanadnya. Syaikh Ali Al-Halabi beliau mendapatkan sanad hadis ini. Qultu qala li Syekh Abdul Fayyid Al-Fadani. Ada beberapa hadis yang kemudian sanadnya itu masih, meskipun sudah tertulis terkodifikasikan, sanadnya masih kemudian ada yang bawa. Nah, di antaranya ada hadis ini. Qala li Syekh Abdul Fayyid Al-Fadani, berkata kepadaku Syekh Abdul Fayyid Al-Fadani, ini uhibbuka. Ini uhibbuka. Ini aku cinta kepadamu. Ini agak sedikit berbeda kalau di hadisnya ya Mu'ad wallahi. Ini kemudian cuma kemudian tasalfulnya ini uhibbuka. Enggak pakai qasam wallahi, enggak dipakai. Cuma kalau kemudian dia mengatakan kepadaku, hadatsani fi syuyukhi, banyak guruku yang telah bercerita menceritakan hadis ini kepadaku. Antaranya Syekh Umar bin Hamdan, Muhammad bin Abdul Baqi Al-Lakhnawi, dan yang masih banyak yang lainnya. Wa qala li kullu wahidin minhum, dan berkata kepada setiap satu dari mereka, ini uhibbuka. Wa hakadha qala kullu rawin min ruwatihi haddatsanihi fulanun wa qala li ini uhibbuka faqul. Demikian juga berkata setiap rawi dari rawi hadis ini, telah bercerita kepadaku fulan, dan dia berkata kepadaku, ini uhibbuka faqul, maka katakanlah ila akhir. Jadi Syekh Ali diberi ijazah, diberi memiliki sanad hadis Allahumma ini ala zikka wa syukka wa husni ibadatik secara musalsal. Ayat putra 2, indama zurtuhu fi baiti fi Makkah al-Mukarramah. Ini terjadi, kejadian ini terjadi ketika aku berziarah ke rumah beliau di Mekah pada tanggal itu 18 bulan kelima tahun 406 Hijriah. Wa hadatsani bi ba'dil musalsalat, dan beliau kemudian bercerita kepadaku, memberikan riwayat kepadaku dengan beberapa hadis musalsalat. Bahkan summa ajazani bi marwiyatihi, dan beliau memberikan ijazah kepadaku dengan semua riwayat-riwayat beliau. Semoga Allah merahmatinya dan mengampuninya. Yaitu siapa? Syekh Abdul Fayyid Al-Fadani. Dan dia punya buku, Wangdur Risalatahu. Lihat kitab beliau, kitab Abdul Fayyid Al-Fadani, namanya Waraqat fi Majmu'atil Musalsalat. Beberapa lembar tentang kumpulan hadis musalsal. Kalau ijazah itu tidak kemudian dapat satu-satu, tak cuma ijazah. Ya, ijazah kemudian ngajar kitab misalnya. Itu artinya kemudian dia tidak baca kitab di depan gurunya. Cuma dia, wah kamu udah pinter lah. Saya yakin kamu sudah menguasai. Saya jajahkan, saya dapat apa? Belajar kitab ini akan di silahkan diajarkan misalnya. Kalau ijazah ngajar. Kalau kemudian di sini apa? Ijazah marwiyat, riwayat-riwayat. Nah, marwiyat. Artinya riwayatnya banyak dan kemudian 200 riwayat daripada capek disebut hadasan ini satu-satu. Maka kemudian ini saya punya kemudian saya punya riwayat. Saya megang banyak riwayat, ada 200 hadis, saya tulis dalam satu buku, saya ijazahkan kepadamu. Tidak dengar satu-satu, itu ijazah. Jadi ijazah itu cuma kemudian berpedoman pada percaya saja. Percaya sudah mampu, sudah pintar, sudah itu. Ya kalau kemudian orangnya kemudian dia enggak baca ya sama saja. Karena saya cuma kemudian ini saya sudah percaya. Silakan kemudian diriwayatkan. Kemudian kalau misalnya kitab ya, kalau dia enggak baca kitabnya cuma ijazah terus ya. Ya, dia enggak tahu isinya. Oh, saya cuma percaya ini. Ya sudah, kita kasihkan ini ijazah kitab ini misalnya. Kemudian kita masuk kemudian hadis Aziz. Azizun azizu marwi itsnaini aw salasah. Masyhur marwi fawqama salasah. Hadis aziz, hadis yang diriwayatkan oleh dua atau oleh tiga orang. Rawi, dua atau tiga rawi. Masyhur dengan hadis masyhur adalah marwi hadis yang diriwayatkan fawqama salasah, lebih dari tiga rawi. Ini kita akan bahas dua hadis, yaitu hadis aziz dan hadis usul. Kalau menurut Baikuniyah, hadis aziz itu dua atau tiga rawi, itu statusnya aziz. Sedangkan hadis masyhur itu empat ke atas. Fawqama salasah, lebih dari tiga, empat ke atas hadis masyhur. Dan ini di setiap tafaqah, di setiap apa? Mata rantai sana. Ini misalnya ini ada satu hadis, maka ini dua, di atasnya ada dua, di atasnya lagi ada dua, di atasnya lagi ada dua, maka namanya hadis aziz. Dan kalau kemudian dua, di atasnya satu, terus di atasnya lagi dua, maka tidak jadi, tidak bisa disebut hadis aziz. Harus kemudian persyaratan dua ini terpenuhi dalam semua tabaqah dan semua kemudian mata rantai sana. Demikian juga hadis masyhur atau kemudian yang misalnya tiga, maka semuanya tiga. Kalau kurang dari itu, maka tidak disebut hadis masyhur. Nah, di sini definisi aziz dengan dua atau tiga ini dinilai tidak tepat oleh banyak para ulama. Kultu istadur Syekh Abdul Sattar al-Nazim hada aidan faqal aziz marwi tsnaini ya bahasah masyhuru marwiyun anis salasah. Syekh Abdul Sattar mengoreksi nazam Jurmiyah dan mengatakan ya bahasanya bait yang tepat harusnya aziz, hadis aziz adalah marwi tsnaini, hadis yang diriwayatkan oleh dua orang. Ingat, dua orang dalam setiap tafaqah, setiap mata rantai. Ya bahasa, wai orang yang membahas, wai orang yang mencari. Sedangkan masyhur marwiyun, hadis yang diriwayatkan anis salasah, dari tiga orang. Ini definisi yang lebih tepat. Hadis aziz itu hadis yang diriwayatkan oleh dua orang dalam setiap mata rantai. Sedangkan hadis masyhur tiga lebih asal belum sampai mutawatir. Ya, tiga lebih atau sampai sebelum batas mutawatir. Kalau kemudian kurang dari dua cuma satu, maka disebut hadis gharib, asing. gharibun. Itu kalau cuma kemudian cuma satu. Sanadnya cuma satu. Nah, tiga hadis ini namanya disebut hadis ahad. Tiga hadis ini disebut hadis ahad. Hadis gharib, hadis aziz, dan hadis masyhur. Itu disebut hadis ahad. Jadi hadis ahad itu bukan hanya yang satu jalur. Itu anggapan yang tidak benar. Orang yang kemudian tidak tahu ilmu hadis, maka kemudian punya anggapan hadis ahad itu cuma hadis yang cuma diriatkan satu orang. Itu tidak benar. Diriatkan tiga orang masih hadis ahad. Diriatkan tiga orang itu masih hadis ahad. Diriatkan empat orang itu masih hadis ahad. Al-Aziz man farada bi riwayatihi an rawihi rawiyani fi jami'i tabaqati sanati walam yaqilu al-adadu an dalika. Misalu ma dzakara al-Hafiz Ibnu Hajar fi Nuzhatin Nadhari fi tahqiqi fi al-hadisi alladhi rawahu Syaikhani min hadisi Anas wal Bukhari min hadisi Abu Hurairah anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi bi walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Farwahu an Anasin Qutadatu wa Abdul Azizi. Warwahu an min Qutadati Su'batu wa Sa'id. Warwahu an Abdul Aziz Ismail bin Ulayyah wa Abdul Warithi. Warwahu an kullin jama'atun. Aziz secara bahasa di sini artinya adalah kuat. Aziz dalam hal ini, aziz itu memiliki banyak makna dalam bahasa, namun yang terkait dengan definisi ini maknanya adalah kuat. Karena hadis ini lebih kuat lagi karena ada sanad yang kedua. Tidak hanya sendirian, maka dia makin kuat dengan adanya sanad yang kedua. Sedangkan pengertiannya secara istilah adalah satu hadis yang infarada bi riwayatihi, bersendirian meriatkan hadis tersebut an rawihi dari gurunya, dari yang meriatkan rawiyani dua saja, bersendirian dua orang, artinya dua orang, hanya dua orang saja yang meriatkannya, dan itu fi jami' tatabati sanad, di semua lapis sanad, di semua mata rantai sanad, salah satunya cacat maka tidak bisa disebut hadis aziz. Dua, dua, satu, dua. Maka tidak bisa disebut hadis aziz. Harus kemudian dua fi jami' tabaqah, dalam semua mata rantai. Walam yakil dan tidak kurang jumlahnya andalika dari itu. Itu bilangan dua. Contohnya, hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Nuzhatun Nadhar, yaitu hadis yang diatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja dari Abu Hurairah. Itu hadis, kalian tidaklah beriman sehingga aku lebih dia cintai daripada walidi, daripada ayahnya, orang tuanya, wawaladi, dan anaknya, wanasi ajma'in, dan seluruh manusia. Nah, di sini hadis ini diriwayatkan sahabat dari Anas. Nah, di bawahnya Anas ada dua, yaitu Qatadah dan Abdul Aziz. Nah, di bawahnya Qatadah ada dua, Su'bah dan Sa'id. Di bawahnya Abdul Aziz ada dua, Ismail bin Ulayyah dan Abdul Waris. Polanya seperti itu. Jadi masing-masing dua. Maka ada dua dalam setiap tabaqah. Wa rawahu an kullin jama'atun, dan meriwayatkan dari masing-masing, meriwayatkan dari Su'bah, Sa'id, Ismail bin Ulayyah dan Abdul Warith, masing-masing ini diriwayatkan jama'atun, banyak orang. Maka itu yang dicontohkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar sebagai hadis aziz. Meskipun ini sebenarnya tidak disetujui oleh Syaikh Ali Al-Halabi. Bagaimana dari footnote fi dzalika nadhar, mencontohkannya dengan hadis tersebut itu sepertinya kurang tepat. Tarahu fi ta'liqi, kau bisa lihat keterangan kurang tepatnya dalam komentarku untuk risalah an-nukat ala nusratin nadar. Dan ala kulihal wanya yang jelas Al-Hafidh Ibn Hajar menjadikannya sebagai contoh hadis hadis. Kemudian hadis masbuk secara bahasa artinya terkenal ya. Secara istilah marwahu salah satu wasin fa'aktara fi kulit tabaqati sanadi malam yablu haddat tawaturi wa hadha yusamma al-mashhurul al-istilahi. Jadi masbuk adalah hadis yang dihasilkan oleh tiga rawi fa'aktara atau lebih, dan itu tiga rawi tersebut fi kulit tabaqah dalam setiap lapis sanad. Malam ya belum, selama tidak sampai jumlah atau hadis tawatur, batasan mutawatir 3, 4 dan seterusnya. Ini definisi ini adalah dan hadis yang seperti ini disebut yusama dinamakan hadis masyhur al-istilah. Karena hadis masyhur itu ada dibagi menjadi dua, masyhur istilahi dan masyhur ghair istilahi. Istilahi menurut istilahi al-muhadisin, maksud menurut istilahnya al-muhadisin, nah ini tiga rawi atau lebih setiap lapisnya. Contohnya adalah an ibni Amrin anna Rasul sallallahu alaihi wasallam inna Allah taala laikbidul ilma intiza'an yang tazi'uhu minal ibadi walakin yakbidul ilma biqabdil ulama'i hatta idza lam yubqi 'aliman ittarada an-nasu ru'asa'u juhalan fasu'ilu fa'aftau bi ghairi 'ilmin fadallu wa adallu. Farwahu an ibni Amrin fi jami' tafaqati sanati salasatun fa aktsar kama huwa mufassalun fi asanidihi fangdur lahu fathul ba'. Kemudian masyhur ghairu istilahi والذي يستهر عند فئة من الناس أو في جيل من الأجيال لدواء معينة وقد تكون أحاديث مستهارة على ألسنة الناس وليس لها أصل أو سند وقد تكون صحيحة أو متواترة وهو أنواع masyhurun bain ahli al-hadis khasatan masyhurun bain ahli al-hadis wal ulama'i wal awami masyhurun bain al-fuqaha'i masyhurun bain al-usuliyyin masyhurun bain an-nuhati masyhurun bain al-'amati. Contoh hadis masyhur istilahi dari Ibnu Umar, Ibnu Amr, Ibnu al-'As, Rasulullah SAW mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menghilangkan ilmu intizaan dengan dihilangkan begitu saja. Yang taziu Allah hilangkan minal ibad dari hamba-hambanya. Akan tapi yakbidul ilma Allah menghilangkan ilmu biqabdil ulama'i dengan mewafatkan para ulama. Hatta sehingga jika Allah lam yubqi tidak lagi menyisakan aliman seorang pun alim, maka masyarakat atau manusia akan mengangkat ru'asa juhalan, pemimpin dalam hal ini ada bukan pemimpin pemimpin disini pemimpin dalam masalah agama, itu tempat orang bertanya, juhalan yang bodoh-bodoh. Maka kemudian mereka ditanya lalu kemudian berfatwa tanpa ilmu, fadalu wa adalu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Maka orang yang berfatwa tanpa ilmu, maka Allah Nabi SAW sebut dengan tiga gelar. Pertama ru'asa juhalan, pemimpin bodoh. Dan yang kedua mufti bighairi ilm, fa'aftau bighairi ilm. Kemudian yang ketiga dalun wa mudhillun, sesat dan menyesatkan. Biasanya memberi dinam muslim. Tiga gelar istimewa dari Nabi SAW. Farwahu, maka hadis ini dilihatkan dari Ibnu Amr Ibnu al-As fi jami'i tafaqati sanati dalam semua lapis sanatnya salah satu dilihatkan oleh tiga orang rawi fa'aktar atau lebih sebagaimana mufassal dirinci bisa dilihat rinciannya dalam sanad-sanadnya. Sebagaimana bisa dilihat di Fathul Bari. Kemudian yang kedua dalam mashhur ghairu istilahi. Itu ya sudah terkenal di tengah. Ya, terkenal gitu aja. Maka itu mashhur ghairu istilahi. Tidak sebagaimana istilah para muhaddisin. Yaitu hadis yang yastahiru terkenal inda fi'atin nanasi. Menurut sekelompok manusia tertentu. Au fi jilin. Atau dalam satu generasi. Minal asyial. Dalam satu generasi tertentu. Lidawain mu'ayyana. Karena motivasi tertentu. Karena faktor tertentu. Waktu takun dan boleh jadi satu hadis itu adalah mustahirah terkenal di lisan banyak orang, disampaikan di mana-mana. Namun ternyata walai salah aslun, tidak ada sumbernya, tidak ada sanadnya. Aslun di sini maknanya sanad, tidak punya sanad. Semacam hadis ikhtilaf ummati rahmah, hadis mashhur, mashhur ghairu istilahi. Su akan tapi bahkan tidak punya sanad. Awit sanad itu tidak punya sanad. Waqat takunu boleh jadi hadis sahih, boleh jadi hadis mutawatir. Bahwa anwa dan ini ada hadisnya ada beberapa macam. Ada hadis yang namanya masyhur di antara ahli hadis semata. Ada hadis yang masyhur di antara ahli hadis dan para ulama secara umum bahkan orang awam. Dan ada yang masyhur di antara para ahli fikih, ada yang masyhur di antara para usuliyin, para pakar usul fikih. Masyhur di antara para pakar nahwu atau cuma masyhur di antara orang-orang awam. Maka ringkasnya ada masyhur ghairu istilahi, ada masyhur indal awam dan masyhur indal ulama. Ulamanya macam-macam, ada nuhat, ada usuliyin, ada fuqaha, ada sebagainya. Syekh Ali punya kitab khusus hadis masyhur ghairu istilahi yang dhaifah tadi. Lihat footnote 1. Wali fil ahadis mustahirati adda'ifatil mu'asirati kitabun mustaqil. Dan tentang hadis yang terkenal namun dhaif-dhaif dan mu'asirah, terkenal kontemporer saat ini, kekinian ya, saat ini yang terkenal saat ini namun lemah-lemah, kitabun mustaqil. Saya punya buku khusus yang memuat tentang daftarnya ya, demikian ya. Dapat dan kesempatan pagi hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammadin wa ala alihi wasallam sallam dan sallam dan sallam dan sallam dan sallam dan sallam dan